لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan daripada pembahasan sebelumnya tentang keutamaan ayyamu asri dzulhijjah, hari-hari 10 awal bulan dzulhijjah. Apa saja yang disunahkan, dihasung untuk dikerjakan, diamalkan pada hari-hari tersebut. Setelah kita mengetahui akan begitu sangat besar keutamaan daripada amalan-amalan yang dilaksanakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, bahkan dinyatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak ada amalan yang lebih agung dan lebih dicintai oleh Allah dibandingkan amalan-amalan yang dikerjakan pada hari-hari tersebut. Maka tentunya kita terhasung, termotivasi dengan itu untuk memperbanyak amalan-amalan saleh di hari-hari tersebut. Maka tentunya yang merupakan induk amalan ataupun bisa dikatakan sebagai amalan yang sangat besar, sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang kewajibannya langsung disampaikan oleh Allah kepada Rasul-Nya tanpa melalui perantara, yakni as-shalah. Di mana salat ini merupakan tiangnya agama. Maka orang-orang yang melaksanakannya dan menjaganya, rukun syarat dan kewajiban-kewajibannya, serta menyempurnakannya dengan sunnah-sunnahnya, dia telah menegakkan agama. Dan orang yang meninggalkannya, dia telah meruntuhkan agama. Apabila demikian, nilai daripada sholat di luar daripada hari-hari keutamaan ini, hari-hari awal Dzulhijjah, maka tentunya dilaksanakan di hari-hari awal Dzulhijjah merupakan suatu yang sangat besar nilainya. Maka sepantasnya pada kita, dengan sesuai dengan kemampuan masing-masing tentunya, sepantasnya bagi kita untuk memperbanyak sholat-sholat sunnah padanya setelah melaksanakan dengan sempurna kewajiban-kewajiban daripada sholat maktubah, sholat lima waktu. Untuk pelaksanaan sholat lima waktu pun tentunya kita istimewakan di hari-hari tersebut. Kalau sebelumnya kita sering terlambat datangnya, terkhusus bagi jamaah pria, ya, yang mereka diperintahkan untuk sholat berjamaah di masjid. Mereka diperintahkan untuk sholat berjamaah di masjid. Maka terkhusus pada hari-hari tersebut, hari-hari awal Dzulhijjah, agar mereka melaksanakannya di awal waktu, jangan tertinggal dalam berjamaah, atau bahkan mempersiapkan diri sebelum waktu, ya, sebelum masuk waktu sholat sudah mempersiapkan dirinya. Kemudian menyempurnakannya dengan berbagai macam amalan-amalan sunnah sebelumnya. Memperbanyak langkah-langkah kaki padanya. Karena setiap langkah kaki kita itu ternilai pahala. Mengangkat derajat dan juga menghapuskan dosa-dosa. Maka dilaksanakannya amalan tersebut di awal-awal Dzulhijjah tentu akan memiliki nilai yang sangat istimewa. Salat merupakan afdalul qurabat, seutama-utama daripada bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat ada seseorang yang meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kalangan para sahabat agar mendoakannya bisa masuk ke dalam surga, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, bantulah aku dengan memperbanyak apa? Memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya memperbanyak salat. Memperbanyak ibadah salat. Alaika bikatsrati sujudillah. Dan Rasul SAW menyatakan, fa'innaka la tasjud sajdah illa rafa'aka ilaihi biha darajah wa khutta'anka biha khati'ah. Sungguhnya engkau tidaklah kau sujud, satu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah akan mengangkat dirimu dengan itu satu derajat. Satu sujud terangkat satu derajat. Dan terhapuskan darimu satu dosa. Sehingga memperbanyak sujud di sini maksudnya adalah memperbanyak sholat, memperbanyak rokaat, sholat-sholat sunnah. Setiap sujud-sujud kita ini akan sangat tinggi nilai pahalanya. Demikian pula sholat ini mampu untuk mencegah seseorang dari kejidat muka. Sebagaimana ayat di dalam Al-Quran. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sehingga tentunya sebagaimana keutamaan yang diraih pada hari-hari tersebut sangat besar, maka dosa apabila terhasilkan padanya, maka nilainya juga lebih tinggi daripada nilai dosa yang dikerjakan di hari-hari yang lain. Bukan berarti dosanya dilipat gandakan, bukan. Dosa tetap. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidaklah menzalimi hamba-Nya. Satu dosa teranggap satu dosa. Akan tetapi hukuman daripada satu dosa yang dikerjakan di hari-hari yang penuh dengan keutamaan atau waktu-waktu yang penuh dengan keutamaan berbeda dengan dosa, ya walaupun nilainya juga satu di hari-hari yang lain. Maka itu merupakan konsekuensi. Besarnya keutamaan juga ada di situ. Besarnya dosa. Sehingga dengan sholat, ini akan mencegah daripada seseorang berbuat keji dan mungkar. Dan alangkah meruginya bagi orang-orang yang kemudian sampai meninggalkan sholat pada hari-hari tersebut. Karena meninggalkan sholat ini sangat besar sekali dosanya. Sepakat para ulama bahwasanya dosa meninggalkan sholat lebih besar daripada dosa berbagai macam maksiat. Bahkan lebih besar daripada zina. Lebih besar daripada mencuri. Lebih besar daripada riba. Wallahul musta'an. Kondisi kaum muslimin saat ini mereka begitu sangat meremehkan. Tidak semua, artinya mayoritas kita lihat banyak dari kalangan kaum muslimin meremehkan perkara sholat ini. Mereka tetap dalam keasikannya, dalam kesibukannya, atau bahkan dalam pelonggaran waktunya, tetap mereka tidak bergerak dari tempatnya di saat mendengar lantunan azan dikumandangkan. Di masjid-masjid Allah memanggil mereka kepada sa'adah, kepada falah, kepada keberuntungan dan kebahagiaan. Dan kemudian amalan yang berikutnya dihasung untuk kita perbanyak padanya adalah asyam, puasa. Karena puasa juga merupakan seutama-utama amalan saleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahwa salat apa? Bahwasanya puasa itu merupakan ibadah yang sangat mulia, sangat agung. Di mana beliau memberitakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatakan akulah yang akan membalasnya. Ini dikerjakan di hari-hari biasa, ya. Innas asyamu li wa ana ajzi bih. Puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Dan orang-orang yang berpuasa dia mendapatkan pahala bi ghairi hisab. Karena nilai kesabaran yang ada badannya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bi ghairi hisab. Allah akan penuhi pahala orang-orang yang bersabar dengan tanpa perhitungan. Dan terkhusus pada hari-hari ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa selama 9 hari penuh dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Ya, tanggal 10-nya tidak boleh berpuasa. Dari tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 9. Sebagaimana hal tersebut disebutkan oleh sebagian istri Rasul. Sebagian istri Rasul menyatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a Dzulhijjah. Adalah Rasulullah SAW dahulu beliau puasa 9 hari di awal bulan Dzulhijjah. Tanggal 1, 2, 3 sampai tanggal 9. Yasumu tis'a Dzulhijjah. Hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Jadi bagi kita kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah yang menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan sepantasnya memiliki semangat dan hirs, ya, kesungguhan menjalankan daripada keutamaan ini. Puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Dan hukum daripada puasa ini adalah mustahab. Mustahab istihbaban syadidan sebagaimana disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullah. Innahu mustahabbun istihbaban syadidan. Demikian ucapan An-Nawawi. Sungguhnya puasa di hari-hari tersebut mustahab dengan sangat ditekankan sekali. Bagi yang bisa berpuasa penuh dari tanggal 1 sampai tanggal 9, maka masya Allah, itu adalah keutamaan. Bagi yang tidak, maka semampunya. Karena nilai daripada ibadah ini adalah mustahab. Semampunya. Memperbanyak padanya. Kalau memang terasa berat, bisa dengan diselang-seling. Sehari puasa, sehari tidak, selama 9 hari tersebut. Tetapi jangan dilepaskan, jangan ditinggalkan semuanya. Terkhusus puasa Yaum Arafah. Puasa pada hari Arafah. Bagi kita yang tidak berangkat sebagai para jemaah haji yang tinggal di tempat-tempat kita masing-masing. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan tentang puasa Arafah, ahtasibu ala an yukaffira sanah allati qabla wa sanah allati ba'da. Aku berharap puasa Arafah tersebut menghapuskan, akan bisa menghapuskan dosa-dosa satu tahun yang telah lewat dan dosa-dosa satu tahun yang akan datang. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Dan para ulama dalam hal ini sepakat bahwasanya dosa-dosa yang dimaukan di dalam hadis-hadis seperti ini dan yang semisalnya adalah dosa-dosa kecil. Kemudian keutamaan ataupun amalan-amalan yang utama lainnya di hari-hari tersebut adalah memperbanyak daripada zikrullah. Takbir, tahmid, tahlil, tasbih dan semisalnya. Sebagaimana dalam hadis Ibnu Umar yang telah lewat, fa'akthiru fihinna minat tahlil wa takbir wa tahmid. Perbanyak padanya tahlil, takbir, dan tahmid. Al-Imam al-Bukhari rahimahullah menyatakan, kana Ibn Umar wa Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhuma yakhrujani ila suq fi ayyamil asr yukabbiran wa yukabbirun nas bi takbirihima. Adalah sahabat Ibnu Umar dan juga Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhuma, keduanya keluar menuju ke pasar pada hari-hari 10 awal Dzulhijjah. Mereka bertakbir dan bertakbir pula orang-orang bersama mereka dengan takbir yang tadi diucapkan oleh keduanya. Ibnu Umar dan Abu Hurairah menjadi pelopornya, mengingatkan bahwasannya hari-hari tersebut adalah hari-hari yang penuh dengan keutamaan. Yang zahir tentunya ini adalah dengan jahr, ya, dengan jahr. Hanya ini amalan yang sudah ditinggalkan oleh kaum muslimin pada saat ini di banyak tempat. Jangankan di tempat-tempat awam, di markas-markas ilmu hal ini pun juga telah ditinggalkan. Di hari-hari awal Dzulhijjah. Takbir. Ini disebut dengan takbir mutlak. Ya, takbir mutlak, ya, ini takbir dimulai dari semenjak tanggal 1 Dzulhijjah sampai 10 Dzulhijjah. Terus-menerus dilaksanakan, ya, tidak terkait dengan waktu-waktu sholat. Intinya adalah memperbanyaknya. Wa qala aydan, juga Al-Imam Al-Bukhari mengatakan pula, wa kana Umar yukabbir fi qubbatihi bi Mina. Di mana Umar Ibn Khattab, beliau bertakbir di kubahnya, ya, di tendanya di Mina. Fa yasma'uhu ahlul masjid. Hingga takbirnya Umar ini terdengar oleh para jamaah haji yang ada di masjid. Orang-orang yang ada di masjid. Masjidil Haram. Fayukabbirun. Hingga mereka pun kemudian juga ikut bertakbir. Masing-masing takbir dengan sendirinya. Sehingga menjadi satu ucapan gemuruh takbir. Satu dengan yang lain bersaut-sautan. Fayukabbiru ahlul aswaq. Demikian pula. Orang-orang yang ada di pasar-pasar mereka bertakbir. Hatta tartat jumina takbiron, hingga bergemuruh Mina dengan suara takbir. Ini dimulai semenjak tanggal 1 Dzulhijjah. Dan kebiasaan daripada Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau bertakbir pada hari-hari tersebut di Mina. Ya, bertakbir secara mutlak, baik setelah sholat ataupun ya di waktu-waktu selainnya. Di saat beliau berada di tendanya, di tempat peristirahatannya, ataupun berada di tempat tidurnya, ataupun berada di tempat majelisnya, ataupun di saat beliau berjalan. Pada hari-hari tersebut semuanya. Dan disunahkan dalam perkara ini adalah dengan jahr. Dengan jahr. Maka sudah sebatasnya bagi kita kaum muslimin untuk menghidupkan sunnah ini. Bisa disebut ini adalah as-sunnatul mahjurah, sunnah yang telah ditinggalkan. Tidak hanya ditinggalkan, bahkan dilupakan. Kalau ditinggalkan masih diketahui hukumnya, kemudian tidak dilaksanakan, ini ditinggalkan. Bahkan mayoritas kaum muslimin mungkin tidak mengetahuinya. Sesuatu yang telah terlupakan begitu. Wallahul musta'an. Hanya memang melakukan sesuatu yang telah lama ditinggalkan ini perkara yang berat, ya, sulit terkadang, ya, bahkan dari kita sendiri, ya, untuk memulai dari perkara yang sudah lama mati ini berat, sehingga pahalanya pun besar kalau seandainya kemudian seorang mampu menghidupkan. Dibiasakan, ya, mungkin di ma'had, ya, di kamar-kamar kalian, atau di saat bermain juga bisa takbir, sambil takbir Allahu Akbar la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Ini takbirnya Ibnu Mas'ud. Allahu Akbar kabira, Allahu Akbar wa ajal, takbirnya Ibnu Abbas. Al-muhim takbir-takbir, ya. Kalaupun dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, itu pun juga takbir. Karena tidak ada sesuatu yang matur dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang ada hanyalah sekedar fakiru fihi takbir tahmid tahlil, perbanyak padanya takbir tahmid tahlil. Sehingga makna-makna yang di situ terkandung makna pengagungan dan membesarkan Allah, mengagungkan Allah, bisa dilafadzkan padanya. Tentu lafaz-lafaz daripada apa yang kita dapat dari salaf itu lebih utama untuk kita lakukan, kita ucapkan, dibandingkan kita membuat lafal-lafal tersendiri dalam perkara-perkara seperti ini, terkhusus dalam masalah ibadah. Kemudian keutamaan daripada Yaumun Nahar. Yaumun Nahar yakni tanggal 10 Zulhijjah, di mana hari ini merupakan hari yang penuh dengan kemuliaan dan keutamaan. Banyak dari kaum muslimin lalai, bahkan kita lalai, kita bagian daripada muslimin tentunya. Banyak di antara kita ini yang lalai terhadap keagungan hari tersebut. Karena memang hari tersebut adalah hari di mana kita banyak bersuka cita, bergembira. Memang hari Eid di situ. Idul Adha. Padahal itulah hari yang penuh dengan keutamaan. Boleh dengan berbagai macam permainan, berbagai macam, ya, hal-hal, bahkan perkara-perkara yang mungkin pada selain Eid dilarang pada saat itu diberikan rukhsah. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan para sahabat ada waktu-waktu tersebut. Anak-anak kecil bernyanyi-nyanyi di situ. Di saat Abu Bakar As-Siddiq, ya, menghardik mereka, maka Rasul menyatakan, biarkan ya Abu Bakar. Sungguhnya setiap kaum itu ada Eid. Dan ini adalah Eidnya mereka. Jadi Demikian pula beliau mengatakan bahwasannya supaya orang-orang Yahudi mereka mengetahui bahwasannya pada agama kita ini juga ada kelonggaran. Liya'lama atau lita'lam al-Yahud anna fi dinina sahah. Alhamdulillah, salam. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna a'dhamal ayyam 'indallah yaumun nahr." Sesungguhnya hari yang paling agung di sisi Allah adalah yaumun nahr. Karenanya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyatakan khairul ayyam 'indallah yaumun nahr wa huwa yaumul hajjil akbar. Sebaik-baik hari di sisi Allah adalah yaumun nahr. Hari penyembelihan, hari kurban. Yaitu yaumul hajjil akbar, hari haji yang besar. Sehingga kalau kita menyebutnya bodoh besar. Bodoh besar. Kama fi sunan Abi Dawud anhu, sebagaimana di dalam sunan Abu Dawud darinya sallallahu alaihi wasallam, inna adzamal ayami 'indallahi yaumun nahar. Sesungguhnya hari-hari yang paling agung di Allah adalah hari An-Nahar, yaumun nahar tanggal 10 Dzulhijjah. Tsumma yaumul qir, kemudian hari disebut dengan yaumul qir. Yakni hari di mana para jemaah haji mereka istiqrar, yakni menetap di Mina. Yaitu pada tanggal 11 Dzulhijjah. Jadi dari sisi ini kita ketahui bahwasannya tanggal 10 Dzulhijjah itu adalah seutama-utamanya hari di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam satu tahun, bahkan lebih utama daripada Yaum Arafah. Tanggal 9-nya. Tanggal 10 itu lebih utama daripada tanggal 9 berdasarkan hadis khairul ayyam indallah yaumun nahr. Padahal kita ketahui yaum Arafah ya. Memiliki sekian banyak keutamaan-keutamaan. Puasa yang dijalankan pada hari itu menghapuskan dosa setahun yang lewat dan setahun yang akan datang. Dan tidaklah ada satu hari yang Allah Subhanahu wa taala memerdekakan dari hamba-hambanya dari neraka lebih banyak daripada yaum Arafah. Allah Subhanahu wa taala bahkan mendekat kepada hamba-hambanya pada Yaum Arafah. Allah Subhanahu wa taala yakni membanggakan kepada malaikat-malaikatnya di saat Yaum Arafah. Keadaan di mana para hamba berada di mautif. Jadi di padang Arafah, wukuf di Arafah. Keutamaan-keutamaan ini semua masih belum bisa mengungguli daripada keutamaan yang ada di 10 Dzulhijjah. Maka sepantasnya bagi kita untuk tetap jangan kemudian menghabiskan waktu-waktu tersebut pada tanggal 10 Dzulhijjah tadi ya, hanya semata-mata untuk bersenang-senang. Hanya semata-mata yang mengisi sebagai hari Id, kemudian segala macam kesibukan kita hanya dalam perkara yang mubah. Sebenarnya untuk tetap ada hirs di situ, zikrullah dan sebagainya. Terutama zikrullah ini, amalan yang sangat mudah, sangat ringan, bisa dikerjakan dalam keadaan kita sedang bersenang-senang ataupun sedang bermain-main, sedang melaksanakan perbuatan-perbuatan yang mubah. Demikian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, apa yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini terkait dengan beberapa amalan yang dihasung untuk kita laksanakan di 10 awal Dzulhijjah. Dan pada pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang hukum-hukum terkait dengan Idul Adha Al-Mubarak. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nabtafi'lahuna. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Subhanallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.